pojok bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan, selalu mengacau laju hayalan. Dari jendela kelas yang tak ada kacanya, dari sana pula aku mulai mengenal seraut wajah berisi lamunan. Lalu basah, langkahmu tenang kala engkau berjalan tinggi semampai gadis idaman. Kau datang membawa sebuah cerita, darimu itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta.